tadi? Ai imam, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu Nu'man bin Sabit menunjuk sebuah perahu di tengah laut. Coba kamu lihat itu perahu yang besar. Ya. Pagi dia pergi membawa penumpang. Betul. Membawa semua orang menuju pulau. Setelah itu petang dia kembali pulau. Apakah mungkin logis masuk akal perahu yang besar itu pergi sendiri membawa penumpang lalu pulang lagi? Tidak mungkin. Kalau perahu sekecil itu saja tidak mungkin berlayar bahtera yang besar di tengah lautan tanpa ada yang mengendalikannya, tanpa ada nakhodanya. Apakah mungkin alam semesta yang besar ini bisa dengan segala keteraturan dan keindahannya tanpa ada yang mengaturnya? Itulah Tuhan Allah yang mengatur alam semesta. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satu benih pun yang gugur, tidak ada satu daun pun yang patah, tidak ada satu ranting pun yang patah kecuali ada yang mengaturnya. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering kecuali Dia yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu membaca alam semesta, wal fulki allati tajri fil bahri, bagaimana perahu-perahu bahtera-bahtera berlayar di atas lautan, itu semua atas kuasa Allah. Puncak daripada perenungan adalah mulut akan berkata, Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dan akhir daripada perenungan itu adalah